Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah Suatu hal yang berat bagi saya pribadi untuk duduk di hadapan antum karena di sini banyak para asatidzah para ikhwah-ikhwah fudhala yang sebenarnya saya pribadi masih layak dan seharusnya untuk belajar terus dan belajar dan belum waktunya untuk memberikan faedah melihat suasana di hadapan kita Masya Allah para talabah yang mungkin sebahagiannya lebih tua daripada anak yang baru berusia 24 tahun Masih waktunya untuk belajar. Masih waktunya untuk terus menimba ilmu di masa-masa mudanya. Man qaddarallahu ma syaa fa'al. Dan ana ucapkan jazakumullahu khairan ala husni dhannikum para asatidzah yang terdepan yaitu Al-Ustaz Abdul Ustaz Wahab hafizahullah yang telah memiliki prasangka baik kepada anak pribadi yang tadi kita sebutkan sebenarnya belum layak namun sepatah dua patah kata sebagai nasihat apa yang akan kita sampaikan itu bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian sungguh para jamaah rahimani wa rahimakumullah Majelis Ba'dal Maghrib ini mengingatkan saya pada Majelis Ba'dal Maghrib tahun lalu. Sungguh sangat cepat waktu itu. Sungguh sangat cepat sekali waktu-waktu tersebut berjalan. Sampai kita bertemu kembali di masjid ini. Namun tentu masing-masing kita dalam melewati waktu-waktu itu berbeda-beda. Ada yang bersegera melakukan kebaikan. Ada yang bersantai-santai dalam melakukan kebaikan. Masing-masing kita sendiri yang mengetahui bagaimana keadaan kita dalam melewati tahun-tahun yang telah kita lalui. Namun suatu hal yang pasti bahwa kita akan merasakan waktu kelemahan kita menjelang ajal mendatangi kita dalam artian semua orang tidak ada yang hidup kekal di dunia ini dan itu perkara yang pasti semua kita akan alami kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini melalui proses yang Allah timpakan kepadanya dari kelemahan-kelemahan, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kepadanya. Allah enggak jadikan semua manusia dalam keadaan selalu hidup kuat, selalu hidup sehat. Namun ingat, ada satu waktu nanti dia akan merasakan kelemahan itu. Inilah yang telah Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan kalian pertama kali dalam keadaan lemah. Itulah di usia-usia kita masih balita, masih bayi, ya. Usia kita lemah, kita di situ. Enggak ada orang yang baru lahir dari perut ibu langsung bisa lari. Enggak ada. Enggak ada orang yang lahir dari perut ibu langsung hafal 30 juz, masyaallah. Bisa naik sepeda motor. Enggak ada. Ini namanya bayi ajaib. Korban televisi yang kalau ada berkata seperti ini. Nah, tidak ada, dalam keadaan lemah. Kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kalian dalam keadaan kuat. Nah, itulah masa-masa muda tuh. Masa-masa ABG, masa-masa remaja, syabab. Masa-masa kuat, masya Allah. Dia mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Ya. Namun ingat kata Allah, setelah masa yang kuat itu Allah jadikan kalian kembali lemah dan beruban. Allah menciptakan ya apa yang dia kehendaki. Setelah kuat itu kembali dalam keadaan lemah seperti pertama kali dia diciptakan. Inilah proses yang akan dijalani semua manusia, yang akan dialami. Tidak ada yang hidup kekal abadi, tidak ada yang terus merasa kuat, merasa hebat, tidak ada. Kelemahan pasti akan datang kepadanya. Ya, mulai satu persatu Allah cabut nikmat itu. Penyakit mulai berdatangan. Racun yang dulu dia makan, dia minum di masa muda, sekarang di masa tua mulai terasa, Ustaz. Masya Allah, pandangan mata sudah mulai kabur. Pendengaran sudah mulai berkurang. Langkah kaki juga sudah mulai melemah. Ya, penyakit mulai timbul satu persatu. Yang itu pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan mencabut nikmat yang ada pada dirinya. Sampai pada titik akhir Allah cabut nyawanya. Ya. Sehingga seorang hamba mukmin, seorang hamba muslim itu yang selalu mengambil pelajaran di setiap kejadian yang dia saksikan. Baik apa yang dia alami sendiri. Dia selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan pelajaran serta memperbaiki diri di waktu-waktu yang akan datang. Umur kematangan pasti akan dilalui, yaitu usia 40 tahun. Di mana seorang sudah mulai merasakan kelemahan. Ya. Yang Allah sebutkan ini dalam surat Al-Ahqaf, walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika usianya telah dewasa dan telah mencapai usia 40 tahun. Ya, nah usia 40 tahun itu cepat. Ini kan banyak nih beda-beda di sini nih. Ya. Atau semuanya merasa muda di sini. Nah, beda-beda nih wajahnya kelihatan. Ada yang sudah 40, bahkan ada yang sudah 60, masyaallah. Orang tua yang kita saksikan dalam keadaan terduduk tapi masih Allah alhamdulillah beri taufik untuk bisa mengerjakan sholat. Mungkin kita di usia beliau belum tahu bisa sholat apa tidak, kan begitu. Tapi masih bisa sholat berjamaah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda di masjid ini. Ya kan? Dan proses itu kita alami. Di masa dulu masih kecil usia 3 tahun sampai 5 tahun itu suka bicara kadang bersandar kepada orang tua, ya kan? Ini punya orang tuaku, ini punya orang tuaku, ini punya orang tuaku kali, ini dari orang tuaku, masyaallah. Usia 7 tahun mencapai 10 tahun itu mulai berbangga dengan dirinya. Ya. Nah, ini punya aku kali, ini punya aku kali, bicara-bicara anak-anak kecil lah. Usia 10 tahun sampai 15 tahun mulai tumbuh kumisnya, kan begitu ya, kumisnya kecil-kecil, jenggotnya juga kecil-kecil, udah serem, sudah mulai serem, bicara suaranya pun pecah ya. Lo gue udah ngomong orang Jakarta kan begitu ya. Kalau dulu masih awamnya antum ya kan, itu mainannya rokok kan begitu ya, usia 10 tahun rokok bukan apalagi di mulut, enggak, udah muter di dalam kan. Masya Allah. Kalau sekarang anak santri mainnya spinner, masya Allah, main apa tuh yang kotak-kotak saya juga nggak paham ya. Nah itu usia-usia kita semua mungkin melalui ya kan, yang tua-tua nih ingat kembali tuh, masya Allah, usia muda dulu ya, usia 15 sampai 20 tahun itu yang diceritain sekolah. Lu sekolah di mana, bro? Lu sekolah di mana? Sekolah di mana? Dulu masih awam kan ya. Atau sebaliknya yang diceritain bolos sekolah. Oh, saya hebat 3 hari enggak sekolah. Nuh, hebat sepekan. Itu lebih hebat enggak sekolah, masyaallah. Enggak sekolah dibilang hebat. Dulu ceritanya mah begitu, ya kan? Masa-masa SMA, aduh, masyaallah. Aduh. Masa-masa pacaran dulu. Masa-masa dia masih mencari jati diri. Subhanallah. Ya. Kisah antum dulu di masa muda sebelum mendapatkan hidayah ini. Usia 20 tahun sampai 30 tahun ya, itu mulai berpikir cari jodoh, cari pasangan hidup. Lo kapan menikah, bro? Masyaallah. Kapan lagi mau punya anak? Nah, cari pasangan. Sudah mulai garut dia, galau berlarut-larut kan. Berpikir, masyaallah, siapa yang mau jadi jodoh saya? Kan mulai cari kesana kemari, cari info kesana kemari. Pasang foto di status kesana kemari untuk cari jodoh. Nah, usia 30 sampai 40 tahun itu yang dibicarain bisnis. Ya, mikir investasi masa depan. Cerita ini, cerita herbal, cerita apa, jualan obat, apa macam-macam ini, pikirin dunia. Udah punya anak? Mau dikasih makan apa anaknya kan begitu. Nah, usia 40 tahun mulai sama teman-temannya yang dibicarain merek obat. Kan gitu. Ya, mulai aduh, cerita sama teman, ini sakit asam urat nih, obatnya apa ya? Sakit ini apa namanya? Kolesterol kan. Usia 40 tahun udah mulai cerita tuh merek obat. Oh, sakit ini, sakit itu tuh, sudah. Nah, itu kita di sini kan macam-macam nih. Subhanallah. Nah, waktu cepat sekali. Benar kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, disebutkan dalam kitab Sifatul Safwa, "Ya bana Adam, innama anta ayyam." Kullama zahaba yaum zahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau hanyalah sebahagian dari hari-hari. Ketika hari-hari itu pergi, maka pergi pula sebahagian dari hidupmu. Ya, pergi pula sebahagian dari hidupmu. Kata beliau juga disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Lam yazal al-lail wan nahar sari'ina fi naqsil a'mar wa taqribil ajal." Senantiasa malam dan siang berganti. Ya, nah, sangat cepat dalam mengurangi umur manusia ini dan semakin mendekatkan mereka dengan ajalnya, ya kan? Malam siang, ntar malam lagi, ntar siang lagi. Kalau masih diberi nikmat hidup, alhamdulillah. Takutnya udah malam datang, pagi nggak bisa bangun. Ya, kita sudah disolatin orang kan begitu. Nah, sangat cepat waktu itu berlalu. Masyarat ikhwarahimani warahimakumullah. Sampai di usia 40 tahun ini, seorang hamba mukmin, seorang hamba yang muslim ini, kata Allah, dia berdoa. Qala rabbi auzi'ni. Wahai Rabbku. Dia panggil itu dengan kalimat Rabb. Yang belajar al-usulus salasa tahu itu makna Rabb. Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Wa huwa ma'budin laisa li ma'budun siwa. Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku ya dengan proses ya, Rabbani yang telah memberikan tarbiyah kepadaku. Nah, dengan memberikan kenikmatannya kepadaku. Ya. Itu Rabb, makna Rabb. Nah, jadi dia memanggil wahai Rabbku, tunjukilah aku, itu sambil dia memikirkan bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sampai dia di usia 40 tahun. Ya kan, alhamdulillah sekali ya kan, kita terlahir dari perut ibu yang beragama muslim. Beragama Islam. Ya. Kita kan enggak tahu rahim mana yang akan mengandung kita. Kita enggak tahu. Ya. Bagaimana mungkin sekiranya rahim yang mengandung kita dahulu adalah seorang wanita yang beragama Nasara atau beragama Yahudi atau beragama Majusi? Mungkin kita gak tahu nasib hidup kita. Ya, jadi itu difikirkan. Alhamdulillah Allah memberikan pendidikan karunia kepada kita. Ya, proses perjalanan hidup kita ini sampai di usia 40 tahun. Nah, hamba ini berdoa dengan kalimat Rob sambil dia pikirkan itu semua. Tunjukilah aku untuk aku bisa mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ingat ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang diberi petunjuk untuk bisa mensyukuri nikmat itu lebih besar daripada kenikmatan itu sendiri. Ya, seorang diberi hidayah untuk bisa mensyukuri nikmat itu nikmat dan lebih besar daripada kenikmatan itu sendiri. Ada sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, tetapi maknanya sahih. Dari sahabat Anas bin Malik, kata Rasulullah, "Ma an'amallahu 'ala 'abdihi ni'matan fahamidallahu 'alaiha illa kana dzalikal hamd afdal min tilkan ni'mah." Kata Rasulullah, tidaklah suatu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba lalu kemudian hamba tersebut memuji Allah, ya, bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut, melainkan kata Rasulullah, pujian dia kepada Allah, ya, rasa syukur dia kepada Allah itu lebih afdal daripada kenikmatan itu sendiri. Banyak orang diberi nikmat tapi tidak tahu bersyukur karena Allah tidak berikan hidayah, petunjuk kepadanya. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, tunjuki aku untuk bisa mensyukuri segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kam min ni'matillah fi irkin sakin. Berapa banyak nikmat Allah yang terdapat di urat pembuluh darah seorang hamba. Urat pembuluh darah tok lo ya. Nah itu kan kalau putus satu gimana kira-kira itu? Sengkleh kan begitu. Pulang dari masjid sengkleh, kenapa? Kenapa kok jalannya begini? Urat putus satu kan begitu. Ya, urat pembuluh darah luar biasa. Orang-orang yang kena narkoba itu, sabu-sabu misalkan, itu kan agak error kan begitu. Itu urat pembuluh darahnya ada yang saraf dia ada yang terganggu. Nah, di situ saja banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Kullu sulama minan nas yang alaihi shadaqah." Setiap persendian dari manusia ini ada sedekah yang dia bisa dapatkan. Persendian yang kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari sahabiah Aisyah, Rasulullah menyebutkan innahu khuliqa ibnu adama ala sittina wa salasimi'ati mafsirin. Kata Rasulullah, sesungguhnya anak Adam ini diciptakan di atas 360 persendian. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semua. Itu ada unsur pahala yang bisa kita dapatkan. Ya, ini ada pada kita aja ya. Nah, belum lagi yang di luar. Kalau mau melihat nikmat Allah seberapa besar, faghmid ainak. Coba tutup mata kita. Ya. Tutup mata kita, kita kira-kira bisa lihat apa? Tidak bisa kita lihat apapun. Ya kan? Kalau kita buka, oh Masya Allah, ini Abu Fulan, Abu Alan, ini Ummu Fulan. Eh, enggak boleh. Abu Alan, Abu Fulan, kan begitu. Masya Allah, jangan lihat Ummu Fulan ya. Nah, berdosa. Nah, nikmat gitu loh, bisa memandang keindahan alam semesta ini. Nah, coba tutup mata kita. Kalau mau melihat seberapa besar sih nikmat Allah Subhanahu wa taala, coba tutup mata kita. Nah, orang-orang yang sudah dicabut sedikit-sedikit nikmatnya oleh Allah itu terasa sudah. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat sekali ya hidup ini. Memang nikmat sekali hidup ini. Ya, banyak orang-orang kawan-kawan kita dulu, teman nongkrong kita ya kan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih diberi nikmat kehidupan. Ya. Walaupun dalam kondisi sekarang, nah, sudah dalam keadaan lemah, tapi tetap itu nikmat kehidupan itu. Di usia 40 tahun berdoa kepada Allah. Nah, memang beda sudah suasana 40 tahun dengan suasana 20 tahun beda. Dulu subhanallah Ustaz, kuat sekali dulu. Enggak tidur bermalam-malam, tahan, tergantung intikolnya, tergantung perpindahannya, tongkrongan satu ke tongkrongan yang berikutnya, teman-teman nongkrongnya tergantung sudah. Tahan sampai malam itu, tahan sampai jam 12 malam, jam 2 malam tahan Ustaz. Tapi sholat subuh enggak ada sudah. Nah, malam tengah malam rumah terang, subuh gelap kan begitu. Subuhnya bareng penjual roti jam 8, toet-toet gitu, bangun dia. Enggak tahu sholat saya Ustaz, aduh enggak tahu sholat dah. Ya, dulu dipanggil orang aja dari tempat tidur langsung lompat bisa. Sekarang usia 40 tahun, 50 tahun, bangun dari tempat tidur, ya, mata buka satu-satu, kiri dulu baru kanan, aduh beratnya. Belum bangun lagi bismillah sudah 3 kali. Melihat kamar mandi ya Allah jauhnya. Andai kata kamar mandi bisa dibawa ke sini kan, Mas. Ya, berat badan ini mau dibawa, aduh. Dulu masih Allah, siapa yang enggak kenal sama dia? Ya si Allah. Sampai setan kenal sama dia kan gitu kata dia. Sampai setan keder sama saya Ustaz, masya Allah. Gak ada yang saya takuti, sekalipun kematian saya gak takut. Ya, andai kata dulu Allah matikan saya, gak tahu sudah. Mungkin kubur saya penuh dengan azab. Gak ada yang dia takuti, preman pasar dia terkenal. Sekarang udah usia 50, 40, badan mulai kertek-kertek sudah. Ya kan? Sujud kalau sholat imam lama sujudnya bangkit sudah sampai suaranya, nah ya kan ngeden gitu. Badan sudah berat ya Allah, itu antum rasain ya kan di hidup antum nih, antum rasain ini terkhusus nih. Nah kelihatan dia yang nyender-nyender nih, ini udah berat itu duduk nggak sama kayak anak muda yang di depan ini kan begitu, mau dipaksakan ke depan sama ustadznya pun nggak bisa juga. Ya alhamdulillah si ustadz-ustadz di sini baik-baik kan begitu. Tapi kalau ada ustadz di Sumatera sana habis sudah, habis gitu. Itu yang pojok-pojok sana itu maju-maju, ya. Nah, kayak orang tua aja. Padahal memang orang tua. Dibilang dia kayak orang tua aja, masih usia muda sudah encok. Maju-maju, rapat-rapat. Insya Allah ustadz-ustadz di sini nggak seperti itu. Rahmat insya Allah, kasih sayang kepada para jemaahnya. Dilihat yang menyandar orang tua, ya sudah kasih uzur kan. Kalau dilihat yang nyandar anak muda, baru dicurigai. Nah, ini ada apa nih? Kan begitu. Ya enggak. Nah, itu nikmat kehidupan subhanallah. Nikmat hidup. Disebutkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Al-Imam Fudhali bin Iyad pernah bertanya kepada seorang kam atats alaik, berapa umur yang sudah engkau lalui? Maka orang ini bertanya situ nasanah, 60 tahun. Maka kata Al-Imam Fudhali bin Iyad, fa anta mundu sitti nasanah tasiru ila rabbik yusiku anta bulugha. Engkau di usia 60 tahun ini, ya, sebenarnya engkau sedang menuju Rabbmu, dan hampir-hampir engkau akan sampai kepada Rabbmu. Nah ini, di usia 60 tahun sebenarnya hakikatnya engkau sedang berjalan menuju Rabbmu, pelan-pelan ya kan. Kontrak hidup sudah mulai berkurang habis, ya pelan-pelan kita menghadap Rabb. Ya, nah, adunnya ini mudabirah. Wal akhirah muqbilah, kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Bukhari secara muallaq. Dunia ini pergi ke belakang meninggalkan kita, sedangkan akhirat datang menghampiri kita. Ya. Datang menghampiri kita, perlahan-lahan kita menuju Allah. Dan hampir-hampir engkau akan sampai. Maka kata orang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Iyad, apakah engkau ata'arifu tafsirahu, apakah engkau mengetahui tafsir dari ucapan istirja'mu itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka beliau lanjutkan, maknanya adalah ana lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un, wa man arima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un falya'lam annahu mauquhun, wa man arima annahu mauquhun falya'lam annahu mas'ulun, wa man arima annahu mas'ulun falya'udda lis-su'ali jawaban. Kata Imam Fudhali bin Iyad, makna dari ucapan istirja itu yaitu bahwasannya aku adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga siapa yang mengetahui bahwasannya dia adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya, maka ketahuilah bahwasannya hidupnya akan berakhir. Ya, hidupnya akan berakhir. Dan siapa yang mengetahui bahwa hidupnya akan berakhir, maka ketahuilah bahwasannya dia akan ditanya. Dan siapa yang mengetahui bahwa dia akan ditanya, maka hendaklah dia bersiap-siap dari ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bersiap-siap akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Berbekal. Maka kata orang ini, famal hilatu, adakah alasan kira-kira yang bisa dibuat? Maka kata beliau, itu mudah. Orang ini pun kembali menjawab, apa itu wahai imam? Maka kata Ali bin Fudhal bin Iyad, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqiya. Ini solusi bagi siapa yang kenal ngaji, baru kenal ngaji di usia senjanya. Kata beliau, hendaklah engkau memperbaiki diri di sisa-sisa umurmu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau kerjakan di masa-masa yang telah lalu. Namun jika engkau melakukan kejelekan di sisa-sisa umurmu, maka Allah akan mengazabmu, ya, dari dosa yang telah engkau kerjakan dan dosa yang telah yang engkau kerjakan di sisa-sisa umurmu. Ini solusi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang baru kenal ngaji ini di usia 60 tahun, tetap bersyukur kepada Allah. Masa muda dulu Ustaz, aduh Masya Allah, durhaka sama orang tua itu sudah setiap hari sudah. Enggak sholat itu sudah kerjaan saya sudah. Ya kan, di waktu SMP, SMA dulu, kuliah, antum kemana sudah? Tahu sholat enggak? Ya kan, bahkan orang yang mau sholat diledeki ya kan. Ada orang pakai kopi yang mau ke masjid ditanya, mau kemana pak? Ada yang meninggal kan begitu. Dikira dia ada yang meninggal. Dulu saya masih SD juga seperti itu loh. Ngelihat orang pakai kopiah, dikira ada yang meninggal. Padahal orang mau ke masjid. Nah sekarang kita mungkin yang diledeki sudah kenal ngaji ya kan. Nah teroris lah dituduh. Nah, dulu kita masa muda seperti itu. Mandang orang berkopiah, pakai jubah, pakai baju koko. Itu mandang dengan pandangan sinis. Sebelah mata. Menganggap bahwa hidup mereka gak bahagia kan begitu. Sekarang alhamdulillah ya Allah engkau beri hidayah kepada saya. Ya, maka tunjuki saya untuk bisa bersyukur terhadap nikmat semua ini. Perbaiki diri di sisa-sisa umur. Berharap dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ya, sudah di usia lanjut tetap buat dosa, maka Allah akan azab kita, azab seorang hamba itu dari dosa dia yang telah lalu maupun yang dia kerjakan di sisa umurnya. Ada ya tua-tua, kadang tua-tua keladi kan begitu, udah tua enggak tahu diri. Udah tua gaya kayak anak muda. Pakai tinde di hidungnya kan begitu. Udah kayak mbok itu. Ya, pakai ranti, celana lepis, ketat itu, celana pensil, pakai jaket, Masya Allah, pakai topi, naik Ninja Warrior, Masya Allah. Usia sudah 70 tahun. Mau naik sepeda motor saja diangkat sama orang. Mau turun lihat-lihat ada trotoar enggak kan begitu. Nah, tapi ada yang udah tua gak tahu diri. Makanya ada sebuah hadis yang tiga orang Allah gak sucikan baginya azab. Ya, Syekhun Zani. Yaitu orang tua yang berzina. Bayangkan, udah tua berzina. Ini Allah gak ajak bicara dia. Allah gak sucikan dia baginya azab yang pedih. Syekhun Zani. Orang tua yang berzina. Ini namanya udah tua gak tahu diri kan gitu. Zaman now yang dia dapati sekarang. Udah dia usianya udah tua kan begitu. Nah, jadi gayanya enggak mau ketinggalan dengan anak muda sekarang. Kid zaman now ini. Pakai HP Android, membaca sudah pakai kacamata yang aduh. Kasihan. Udah tua apalagi lah ya kan. Nah, kalau udah tua kan yang dipikir harusnya akhirat kan begitu. Apa nasib dia nanti di alam barzakhnya, di akhiratnya. Tapi tetap bagi siapa yang mendapatkan hidayah sunnah ini, lakukan amalan soleh, perbaiki diri. Karena dosa di masa muda banyak sekali. Ya. Dan tunjuki hambamu sambungan dari ayat tersebut untuk bisa mensyukuri ya kenikmatan yang telah engkau berikan dan kepada kedua orang tuaku. Nah, orang tua ini sangat banyak perannya dalam kehidupan kita sebagai hamba. Jadi siapa yang masih memiliki orang tua, cobalah tunjukkan bakti kita ini. Setelah kita mengenal sunnah ini, tambah-tambah lagi ya. Tunjukkan bakti kita kepada mereka. Ya. Dulu sebelum kenal sunnah Ustaz, Masya Allah, yang sekarang saya tahu kalimat ah saja itu durhaka. Dulu sudah setiap hari saya sudah. Gak tahu sudah berapa kali saya nyakiti orang tua. Ya. Bahkan mereka sampai pernah ngusir saya Ustaz, Masya Allah. Bahkan ibu saya menyesal seakan-akan telah melahirkan saya dahulu. Ada yang pernah dibilang gini gak sama ibunya? Ya, banyak kalau cerita orang awam ya. Ibu itu kayak nyesel melahirkan dia. diusir dari rumah itu udah sering, masya Allah. Nah sekarang sudah kenal ngaji nih, datengin orang tua, ya kan? Kita kan udah tahu dalil, sering banget tuh khutbah Jumat ceramah-ceramah membahas masalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, datengin. Lebih-lebih lagi kita yang kenal sunnah ini, ayo. Kan kita ingin orang tua kita juga ikut kenal sunnah, ya kan? Kita kan gak ingin kita sendiri yang dapat hidayah, yang masuk ke dalam surga. Kita juga ingin orang tua kita masuk ke dalam surga. Tapi kadang ada orang yang sudah kenal ngaji, makin sombong. Cueknya kepada kedua orang tua. Gak mau peduli. Orang tua wis nasibnya sendiri. Lakan Allah sebutkan tuh dalam surat Abasa. Masing-masing orang jalan sendiri-sendiri. Ibu ninggalin anak, anak ninggalin ibu. Emang betul jalan sendiri-sendiri. Tapi kan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Ya. Nah. Tunjuki mereka, ajarkan kepada mereka sunnah. Nah. Ini enggak pernah mau peduli. Subhanallah. Seberapapun besar bakti kita kepada mereka, kita enggak bisa membalasnya. Terkhusus seorang ibu itu. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Burdah, nah. Beliau mengatakan annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait wa hamala ummuhu wara'a dhahrihi. Kata sahabat Abu Burdah, aku menyaksikan Ibnu Umar dan seorang dari kalangan Yaman sedang bertawaf di Ka'bah. Yang orang Yaman ini dia bertawaf sambil menggendong ibunya. Masya Allah. Sambil menggendong ibunya. Orang sekarang gendong ibu buang ke sungai kan begitu. Ini gendong ibu tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu kan besar ya. Murabba kan segi empat. Nah, masya Allah. Sambil orang Yaman ini menggendong ibu bersair. Ya, sambil bertawaf. Syair-syair itu mungkin kalau kita di sini apa? Nah, dia bersair lah, ma'ruf. Dia mengatakan, innilaha ba'iruha al-muzillal. In uz'irtu rikabuha lam uz'ar. Kata orang ini sambil bertawaf menggendong ibunya, aku adalah tunggangan bagi ibuku yang patuh. Aku adalah tunggangan bagi ibuku yang patuh. Jika tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Dia bertawaf sambil membaca syair, bersenandung dengan syair-syair tersebut. Setelah itu dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, ya, apa yang kau lihat ini? Apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Maka dijawab oleh Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidatin, subhanallah. Tidak, kata Ibnu Umar, engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Ya, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Nah, sekarang kita yang sudah kenal ngaji, datangi mereka. Ya, coba berbakti kepada mereka. Kita kan belum pernah ada di sini ya, sampai gendong ibunya, ya kan? Mungkin pernah gendong ibunya, itu pun gendongan terakhir dari rumah ke alam barzakhnya. Ya, Pak ya. Nah, dipapa ibunya, dibawa ke rendahnya. Enggak pernah kita mandikan ibunya, ya, kecuali pemandian itu yang terakhir dalam mengurusi jenazahnya. Nah, datangi ma'asyaral ikhwarahimani warahimakumullah. Luar biasa nih orang Yaman, luar biasa. Kadang ada orang yang haji, umroh, sudah dia saja dengan keluarganya, gak peduli dengan orang tuanya. Gak pernah mengajak orang tuanya, bi, mi, ayo kita umroh bareng yuk, ayo kita haji bareng yuk. Gak pernah. Mau dia istrinya saja yang dibahagiakannya. Anaknya saja, dirinya saja yang diperkaya, orang tuanya, subhanallah. Kita gak pernah seperti orang Yaman ini, gak pernah. Ya, ini ma'asyiral ikhwarahimani warahimakumullah. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, juga datang dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ji'tu ubayyuka 'alal hijrah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk berbaiat kepadamu. Walaqad taraktu abawayya yabkiyan, namun aku tinggalkan ibuku, orang tuaku, ya, dalam keadaan mereka menangis. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Farji ilaihima fa'athikhuma kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Dulu kita buat mereka nangis itu, aduh luar biasa Ustaz. Jangankan nangis seperti kita sebut tadi, mungkin sudah pernah ngusir kita. Ya, di sini jujur mungkin ada yang pernah diusir sama orang tua, saking nakalnya kan gitu. Saking bandelnya. Bahkan itu tadi yang lebih parah, kayak ibu saya nyesel melahirkan saya. Ya, saya kayak nyesel gitu. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kasar karena saking jengkelnya orang tua saya itu sudah terucap, Ustaz. Makanya saya sekarang ini sulit ngapal. Karena orang tua saya dahulu yang sudah mendoakan saya dengan kejelekan. Dasar anak bodoh, dasar anak tolol. Makanya saya ngafal itu sulit. Belajar dulu suluk, gak paham-paham. Masjidun, rumah, baitun, masjid. Gak apal-apal. Ternyata di flashback kembali, apa sebabnya? Tuh, sebab kita durhaka sama orang tua. Orang tua doakan kejelekan kepada kita. Ingat doa orang tua terkabul loh ya. Ya. Kata Nabi dalam hadis Abu Daud, riwayat Al-Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, salatu da'wat mustajabat la syakka fihin. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladi. Ada tiga doa yang Allah pasti akan kabulkan, tidak diragukan lagi. Yang pertama doa orang yang terzalimi, yang kedua doa seorang musafir, yang ketiga doa kebinasaan orang tua kepada anaknya. Lihat kisah Jurayj ya. Allah kabulkan doa orang tuanya, ibunya. Ya. Nah, jangan engkau matikan dia sampai dia melihat wajah para pelacur. Benar. Makanya doa azab atau doa kebinasaan, durhaka kepada orang tua, itu paling cepat Allah timpakan kepada seorang hamba. Paling cepat. Maka coba kan gitu ya, kesulitan hidup ya. Enggak paham-paham pelajaran seperti kita sebutkan tadi. Nah, coba kita kembali lihat diri kita ini. Jangan-jangan sebabnya dulu kedurhakaan kita kepada orang tua. Juga nih kepada orang tua ya, punya anak hati-hati kalau ngomong. Ya, hati-hati kalau ngomong, lisan dijaga. Jangan sembrono ngomong ya, berkata dasar anak bodoh, anak bodoh, anak bodoh. Gitu anaknya enggak paham-paham pelajaran tambah dimarahi. Padahal dengan sebab dia Allah kabulkan doa itu. Ya, ini ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain, dan riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, ketika ada seorang yang ingin berjihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, "Apakah ahayun walidak? Apakah orang tuamu, kedua orang tuamu masih hidup?" Maka orang ini menjawab, "Na'am." Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kembalilah engkau kepada keduanya, fa fihi ma fajahidun, karena pada keduanya terdapat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ayo datangi mereka. Ya kan, udah kenal ngaji. Ya, ini kadang enggak pernah pulang ngaji mbok dibawain bungkusan, ya kan? Mampirin orang tua, "Bu, Pak, ini ada makanan sedikit," kan gitu. Ini kadang sampai orang tua enggak kenal yang namanya jus, burger, kan gitu. Nah, dikasih burger bingung dia makan, gimana makannya dia? Orang tua kita enggak seperti orang tua kita 20 tahun yang lalu, kan begitu. Ya. Nah, berlemah lembutlah kepada mereka. Insya Allah mereka akan senang. Mungkin sulit mengenal ngaji, sulit menerima sunnah ini, tapi dengan akhlak yang baik kepada kita, insya Allah mereka akan menerima. Paling tidaknya mereka tidak membenci kita. Ya, ini taklim lewat sung-sung-sung, kadang digeber lagi depan rumah bapak ibunya, bung-bung-bung, karena bencinya kepada orang tuanya. Jangan. Ya, antum tidak bakal ada kalau tidak ada orang tua antum. Ya kan? Nah, coba pelan-pelan nasihati mereka. Kadang subhanallah, seorang itu bisa loyal. Seorang itu bisa berwajah manis kepada teman-temannya. Tapi ketika bertemu dengan kedua orang tuanya, sangarnya luar biasa. Ya. Kayak harimau ketemu orang tuanya. Orang tua kita memang dalam keadaan lemah. Itu tadi Allah sebutkan, mereka kembali ke masa-masa muda mereka, ke masa-masa balita mereka. Lemah. Ya kan? Kadang suka bertanya, kadang kalau dia ngomong A sudah, Makanya Allah sebutkan ketika mereka di usia tua, fala takullahumma uffin wala tanharhuma, jangan katakan kalimat ah kepadanya dan jangan hardik keduanya ketika mereka di usia tua. Nah, kenapa? Karena usia tua itu usia-usia yang menjengkelkan, kan ya. Kadang suka banyak tanya, ini apa ya? Apa ya? Ya. Nah, abi enggak tahu ini apa ini. Nah, ya kasih tahu. Jangan dihardik. Dasar abi ini ketinggalan zaman, kemarin baru dikasih tahu, sekarang udah lupa. Ya dia enggak paham apa itu WA, kan internet, email. Antum kasih tahu, enggak paham dia. Sebagaimana dulu mereka sabar ketika menangani kita waktu kecil, ya kan? Kita kan masih kecil, banyak tanya, ini apa bi? Ini apa bi? Ini piring, nah, ini sendok, ini garpu. Keluar kota tanya, ini apa bi? Gedung apa ini? Orang tua kita jawab. Nah sekarang ketika mereka seperti itu, kok kita tidak mau melayaninya. Jadi kalau ada beberapa saudara, kita yang paling terdepan, ayo. Ya, orang tua, bi, umi, ayo hidup sama kami. Begitu seharusnya. Ini kedua orang tua kayak kelereng, lempar sana, lempar sini. Sepekan hidup sama abang, antar pekan berikutnya hidup sama adiknya. Dilempar sana, lempar sini, gak ada yang mau ngurusi. Nah kita yang kenal ngaji, tahu dalil, ayo bi, ayo mi, hidup sama kami ayo. Sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Sudah azan ya? Hah? Itu azan di mana itu? Oh HP, alarm. Saya kira udah azan, azannya di Kuwait. Nah, itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Jangan kita sudah kenal ngaji buat mereka nangis. Ya. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dalam kitabnya Al-Birru Wasilah. Kata Abdullah bin Umar, "Ibka al-walidayni minal ufuq." Membuat nangis kedua orang tua itu bahagian dari durhaka kepadanya. Ya. Ingat, membuat nangis kedua orang tua itu bahagian dari durhaka kepadanya. Juga sambungan dari ayat tersebut, hamba yang sudah berusia 40 tahun ini ya mengatakan wa an a'mala salihan tardahu, dan beri petunjuk kepadaku wahai Rabb untuk aku bisa melakukan amalan soleh yang engkau ridhoi. Tentu amalan soleh tidaklah dikatakan soleh kecuali terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mutabah. Dan itu sudah kita ketahui semua. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, berikan kebaikan kepadaku dengan engkau memberikan kebaikan kepada keturunanku. Ya. Doakan anak-anak kita, minta kepada Allah untuk memperbaiki anak-anak keturunan kita. Nah, selalu berdoa, dan ini contoh dari para nabi. Yang sebagaimana banyak kita ketahui, Nabi Ibrahim selalu berdoa kebaikan agar dijauhi anak-anak keturunannya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada patung. Nah, upaya kita sebagai orang tua bagaimana anak itu baik, wallahi di zaman ini tidak ada. Ya. Untuk bisa menjadikan anak itu baik dari sisi pendidikan mereka, kecuali meletakkannya di ma'had-ma'had pendidikan-pendidikan yang diasuh oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada yang lainnya. Ya, taruh di pondok-pondok pesantren. Tapi bukan juga sembarang pondok pesantren. Kalau cerita orang awam kadang gagal paham ya. Tuh bilang ustaz kadangnya katanya masukkan pondok pesantren, sembarang masuk. Pulang-pulang tuh anak bapak kafir, emak kafir, kan begitu. Tapi katanya masukkan pondok pesantren, nah ustaz ini ngawur. Kok bisa-bisa saya dikafirkan? Pulang-pulang dari pondok pesantren tuh anak mengatakan Aisyah pezina. Nah, ini salah masuk pondok pesantren. Pondok pesantren yang diasuh oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Dan itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah suatu wasilah. Ya. Selebihnya tetap tanggung jawab orang tua itu yang paling besar terhadap anak-anaknya. Ini sudah sangat sering dibahas terkhusus Ustaz Sadikun ya dalam masalah pendidikannya. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat ya kepadamu, dan sungguhnya aku termasuk dari orang-orang ya yang berserah diri kepadamu, termasuk dari kaum muslimin. Masalah bertobat dan beristighfar kepada Allah kita sudah sebutkan tadi dalam khutbah Jumat. Ya. Tinggal kalimat terakhir, orang yang berusia 40 tahun menyatakan bahwasannya aku adalah termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepadamu sebagai seorang muslim. Ya. Nah, sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim, yang menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ya, sebagai seorang sunni salafi Nah, tampakkan ciri-ciri dia sebagai seorang sunni salafi. Ini kadang-kadang seorang ahlu sunnah malu menampakkan jadi diri dia sebagai ahlu sunnah. Pakai jubah, pakai kopiah yang malasan. Jenggot, cukur dikit-dikit kan begitu. Ya kan katanya segenggam saat cukur bawahnya. Cukur atasnya kan begitu. Ini anak-anak yang masih muda nih. Sabar kan, kita sama-sama pernah muda, tapi sabarlah. Ya kan? Tampakkan kun salafiyan ala jad, jadi salafi sejati, sejati. Jadi salafi sejati. Ini jadi seorang salafi malunya pakai jubah. Dari rumah ke masjid jubah disempangkan ke samping. Kalau sebelahan sama kernet bus mirip dah tuh. Ya kan? Tahu kernet bus ya? Kan pakai apanya di sini tuh. Nah, dia nih ikhwan masyaallah taruh di sini, sarung sebelah kirinya. Kopiah kantongi. Udah kayak apa jubah itu? Ya, kayak orang jual sate, ngelap-ngelap apa. Nah, Masya Allah. Kadang ada yang mengherankan, dulu sebelum dia hijrah, mengenal sunnah, mungkin pernah ikut jamaah yang suka keluar-keluar tuh. Jamaah dablek tuh. Ya. Masya Allah kan ya? Maksudnya kita sebenarnya gak mau, dan gak dibenarkan ngambil contoh dari mereka, enggak. Tapi kadang ada orang yang baru hijrah kenal salafi. Dulu masa-masa dia kenal ngaji dulu, jubah gak pernah lepas. Sorban itu gak pernah lepas. Bahkan petentengan sama polisi kan. Gak peduli, gak pakai helm. Ini helm kita nih, tuh sorban sejengkal. Polisi pun sampai bilang, aduh yang waras ngaladah. Ya mau ditilang gimana? Dia bakal marah. Ini helm kita. Gimana helm dibilang helm kayak gitu? Tetap kepala Anda tidak sekeras aspal. Tapi orang begini dikasih tahu ngeyel, dikira dia tuh helm, coba benturkan ke aspal. Kan begitu. Nah, jadi polisi sudah ngalah sudah, yang waras ngalah sudah. Nah, ini dia hijrah mengenal sunnah. Masya Allah, enggak pernah pakai jubah. Padahal dulu jubah dia sebulan enggak pernah dicuci. Ya kan? Itu belakangnya kayak pir sudah, ngelenteng jubah ya. Anak pondok pesantren sering begitu, kasihan nih. Yang punya setrika laundry, coba disetrikakan lah pondok pesantren. Kadang sarung jubah sampai kayak pir. Bisa ditarik. Ya kan, yang panjang jadi setengah kan begitu. Nah, jamaah-jamaah itu kan banyak tuh. Jubah sampai usang kan begitu. Nah. Jubah sampai merek sudah enggak kelihatan, Masya Allah. Ya, tapi tahan dia pakai jubah karena merasa itu benar. Ya kan? Enggak malu kemana-mana pakai jubah. Masuk mall, ya. Apa? MCM. Pakai jubah terus Masya Allah, pakai sorban yang gak peduli sama orang, plus sama siwaknya itu gak ketinggalan. Sahab gak peduli ya kan. Tapi gitu hijrah kenal sunnah, lepas itu semua ya kan. Pakai sorban gak lagi, pakai jubah pun kalau mau ke masjid, ke pasar, ke kota gak pakai jubah. Ini kan terbalik, harusnya mengenal sunnah lebih kita tampakkan kita ahlu sunnah. Kalau bukan kita siapa lagi? Lah kalau ahlu sunnahnya saja sudah malu menampakkan jati diri dia sebagai ahlu sunnah, bagaimana orang awam mau mengetahui kalau itu sunnah? Ya, jika ahlu sunnahnya malu menampakkan jati diri dia sebagai ahlu sunnah, bagaimana orang awam mau mengetahui sunnah? Ya kan? Nah, ini yang masing-masing muda nih, ya kan? Pakai kopiah males, pakai kopiah cuma di pucuknya aja. Tujuannya apa? Takut rambutnya ntar bergeser. Rambutnya yang mohak itu kan ya. Yang kayak jengger ayam. Jabrik. Malu ketahuan ustaz. Jadi pakai kopiah begini. Masya Allah. Sabar. Ahlu sunnah sabar. Tampakkan jadi diri ahlu sunnah. Ya. Syabab ahlu sunnah. Kun salafiyan ala jaddah. Jadi salafi sejati. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat sebagai introspeksi diri kita semuanya. Jadi yang sudah berusia lanjut, tolong perbaiki diri. Ya, ambil pelajaran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat usia yang sudah 40 tahun ke atas itu.